Beri tepuk tangan yang meriah buat Danang. Buat Kanasar juga. Thank you. akulah kekasih. Aduhai sayang, hilang di bumi. Bagi nadang busa lantang berbunyi, disambut dengan tingkah meruah. Saya bernyanyi belum sampai di sini. Mudah-mudahan Sarawak semua menjadi puas. Siapa hei, terbang.